Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992, buku jilid kedua yang dimulai pada halaman 202 pada kitab Zikir dan Doa bab ketiga tentang doa-doa yang maksur dan yang berdasarkan kepada sebab-sebab dan kepada yang mempunyai sebab-sebab itu yang termasuk disunatkan untuk didoakan oleh seseorang pagi dan sore dan di belakang tiap-tiap sholat. Di antaranya, doa Rasulullah SAW sesudah dua rakaat salat fajar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diutus aku oleh Al-Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah aku kepadanya pada sore hari, di mana Rasulullah waktu itu di rumah makcikku Maimunah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun mengerjakan salat malam. Lalu, tatkala beliau telah mengerjakan dua rakaat salat fajar sebelum salat subuh, lalu mendoa. Wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau rahmat dari sisi Engkau, yang Engkau beri petunjuk dengan dia akan hatiku. Engkau kumpulkan dengan dia akan yang bercerai-berai bagiku. Engkau himpunkan dengan dia yang berpisah-pisah padaku. Engkau tolak dengan dia segala fitnah kepadaku. Engkau perbaiki dengan dia akan agamaku. Engkau pelihara dengan dia yang jauh dariku. Engkau tinggikan dengan dia akan zahiriyahku. Engkau sucikan dengan dia akan amalanku. Engkau putihkan dengan dia wajahku. Engkau ilhamkan dengan dia petunjuk kepadaku. Dan Engkau peliharakan aku dengan dia dari tiap-tiap kejahatan. Wahai Allah Tuhanku, anugerailah aku keimanan yang benar, keyakinan yang tak ada kemudiannya kekufuran, dan rahmat akan aku peroleh dengan dia, kemuliaan, kehormatan Engkau di dunia dan di akhirat. Wahai Allah Tuhanku, aku bermohon padamu kemenangan ketika persidangan di hari mahsyar. Aku bermohon tempat orang-orang syahid, kehidupan orang-orang yang berbahagia, pertolongan terhadap musuh, dan menemani nabi-nabi. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku tempatkan padamu akan hajatku, meski lemah pendapatku, sedikit dayaku, pendek amalanku, dan aku berhajat kepada rahmatmu, maka aku bermohon kepada Engkau, wahai yang mencukupkan segala urusan, wahai yang menyembuhkan segala dada, sebagaimana Engkau lepaskan di antara laut-laut, maka lepaskanlah aku dari azab neraka, dari panggilan kebinasaan, dan dari fitnah kubur. Wahai Allah Tuhanku, apa yang singkat daripadanya pendapatku, yang lemah daripadanya amalanku, dan tidak sampai niatku dan cita-citaku dari kebajikan yang Engkau janjikan kepada seseorang dari hambamu, atau kebajikan yang Engkau berikan kepada seseorang daripada makhlukmu. Maka sesungguhnya aku ingin kepada Engkau kepadanya, dan aku memintanya kepada Engkau, wahai Tuhan, seru sekalian alam. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami menunjukkan dan mendapat petunjuk, tidak sesat dan tidak menyesatkan, karena perang bagi musuh-musuhmu, perbaikan bagi aulia-Mu. Kami meminta dengan kecintaan-Mu akan orang yang mentaati-Mu dari makhluk-Mu, dan kami memusuhi dengan kemusuhan-Mu akan orang yang menyalahi-Mu dari makhluk-Mu. Wahai Allah Tuhanku, inilah doa dan kabulkanlah kiranya, dan inilah kesungguhan, dan kepada Engkaulah menyerahkan diri. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Tiada daya dan tiada upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, mempunyai tali yang kokoh dan amar yang betul. Aku bermohon padamu akan keamanan pada hari yang dijanjikan azab bagi orang-orang yang berbuat dosa. Aku bermohon akan surga pada hari kekekalan bersama orang-orang yang didekatkan dengan Allah, lagi menyaksikan, yang rukuk, lagi sujud, yang menepati segala janji. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Penyayang, dan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Maha Suci Tuhan yang memakai keagungan dan berfirman dengan keagungan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kasih sayang dengan kebesaran dan kemahamurahan dengan kebesaran. Maha Suci Tuhan yang tidak sewajarnya bertasbih mengaku kesucian selain padanya. Maha Suci Tuhan yang tidak mempunyai keutamaan dan kenikmatan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang menghinggakan dengan sesuatu dengan ilmunya. Wahai Allah, Tuhanku, jadikanlah bagiku nur dalam hatiku, nur dalam kuburku, nur pada pendengaranku, nur pada penglihatanku, nur pada rambutku, nur pada kulitku, nur pada dagingku, nur pada darahku, nur pada tulang belulangku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, dan nur di bawahku. Wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku nur, berikanlah kepadaku nur, dan jadikanlah nur untukku. Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Doa Aisyah radhiyallahu anha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, haruslah engkau dengan segala yang mengumpulkan lagi menyempurnakan. Maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu kebajikan semuanya, yang segera dan yang lambat, yang aku ketahui daripadanya dan yang tiada aku ketahui. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan seluruhnya, dan segera dan yang lambat, apa yang aku ketahui daripadanya dan apa yang tiada aku ketahui. Aku meminta kepadamu surga dan yang mendekatkan padanya daripada perkataan dan perbuatan. Aku berlindung dengan engkau dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya daripada perkataan dan perbuatan. Aku meminta kepada engkau kebajikan apa yang dimintakan pada engkau oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW. Aku berlindung dengan engkau daripada apa yang berlindung daripadanya hambamu dan Rasulmu Muhammad SAW. Aku meminta pada engkau akan apa yang telah engkau tetapkan bagiku dari sesuatu, supaya kiranya engkau jadikan akibatnya baik bagiku dengan rahmatmu. Wahai yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Aisyah. Doa Fatimah radhiyallahu anha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, apakah yang menghalangi engkau untuk mendengar apa yang akan aku wasiatkan kepada engkau supaya engkau bacakan, yaitu, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Janganlah kiranya engkau serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun. Perbaikilah keadaanku semuanya. dirawikan An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Anas. Doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diajari oleh Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya dibacakannya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan Muhammad nabimu, Ibrahim kekasihmu, Musa lepasanmu, Isa kalimah dan rohmu, dan dengan Taurat, Musa, Injil Isa, Zabur Daud, dan Al-Quran Muhammad, rahmat dan keselamatan dari Allah kepada mereka itu semuanya. Dan dengan tiap-tiap wahyu yang engkau wahyukan, atau ketetapan yang engkau tetapkan, atau orang meminta yang engkau berikan, atau orang kaya yang engkau miskinkan, atau orang miskin yang engkau kayakan, atau orang sesat yang engkau beri petunjuk. Dan aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau turunkan kepada Musa alaihissalam. Dan aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau tebarkan dengan dia segala rezeki hamba-hambamu. Dan aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau letakkan di atas bumi, maka tetaplah bumi itu. Dan aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau letakkan di atas segala langit, maka langit itu berdiri sendiri. Dan aku meminta padamu dengan namamu yang engkau letakkan di atas bukit-bukit, lalu bukit-bukit itu menjadi tetap kuat. Aku meminta kepadamu dengan namamu yang berdiri sendiri, arsmu, dengan dia. Dan aku meminta kepadamu dengan namamu yang maha suci, yang esa, tempat meminta, yang ganjil, tidak genap, yang diturunkan dalam kitabmu, dari pihakmu, dari nur yang menerangkan. Aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau letakkan pada siang, lalu menjadi teranglah siang, dan pada malam, lalu menjadi gelaplah malam, dan dengan kebesaran dan keagungan engkau, dan dengan sesungguhnya tiada daya dan upaya selain dengan engkau, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Dirawikan Abu Syekh Ibnu Hibban dari Abdul Malik bin Harun bin Absarah. Doa Buraidah Al-Islami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Buraidah, apakah tidak aku ajarkan kamu kalimat-kalimat di mana orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebajikan kepadanya, niscaya diajarkan oleh Allah kepadanya kalimat-kalimat itu. Kemudian dia tidak akan melupakan orang itu akan kalimat-kalimat tersebut untuk selama-lamanya." Berkata Buraidah, lalu aku menjawab, "Ya benar wahai Rasulullah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Bacalah, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah kelemahanku pada kerelaanmu. Bawalah tujuanku kepada jalan kebajikan. Jadikanlah agama Islam kesudahan kerelaanku, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku hina, maka muliakanlah aku. Sesungguhnya aku miskin, maka kayakanlah aku. Wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih." Diriwayatkan Al-Hakim dari Buraidah. Doa Qubaisyah bin Al-Mukharrik. Tatkala Qubaisyah meminta kepada Rasulullah SAW, "Ajarilah aku beberapa kalimat, niscaya diberi manfaat oleh Allah Azza wa Jalla kepadaku dengan kalimat-kalimat itu. Sesungguhnya usiaku telah lanjut dan aku telah lemah dari banyak hal yang selalu aku kerjakan." Maka menjawab Nabi SAW, Adapun untuk duniamu, maka apabila kamu telah mengerjakan sholat pagi, bacakanlah 3 kali. Subhanaka, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena apabila engkau baca kalimat-kalimat tersebut, niscaya terpeliharalah engkau dari kerusuhan, kusta, supak, dan lumpuh. Adapun untuk akhiratmu, maka bacakanlah. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlik wa ansur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Arti doa ini ialah, wahai Allah Tuhanku, tunjukkanlah aku dari pihakmu, limpahkanlah kepadaku karuniamu, tebarkanlah kepadaku rahmatmu, dan turunkanlah kepadaku berkahmu. Kemudian bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya apabila dilaksanakan segala kalimat itu oleh seorang hamba dan tidak pernah ditinggalkannya, maka pada hari kiamat dibukakan untuknya 4 pintu surga, dimasukinya dari mana dikehendakinya. Diriwayatkan Ibnu Sini dari Ibnu Abbas. Doa Abid Darda radhiyallahu an. Dikatakan kepada Abid Darda, telah terbakar rumahmu dan api telah jatuh ke tempat rumah. Maka sahut Abid Darda, Allah tidak akan berbuat demikian. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, sampai 3 kali. Dan Abid Darda selalu menjawab, Allah tidak akan berbuat demikian. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang datang dengan cepat seraya berkata, wahai Abid Darda, sesungguhnya api itu ketika mendekati rumahmu, lalu padamlah ia. Menjawab Abid Darda, aku sudah tahu yang demikian itu. Lalu ia ditanya, tiada kami ketahui yang mana di antara kedua perkataanmu itu yang lebih menakjubkan. Maka berkata Abid Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca kalimat ini pada malam atau siang hari, niscaya tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan madarat kepadanya. Dan aku membaca kalimat-kalimat itu, yaitu, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasya'lam yakun. Allah ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasya'lam yakun. Al-alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna allaha qad akhadta bi kulli syai'in ilma. Wa asha kulla syai'in adada. Allahumma inni a'udu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin. Anta afitun bi nafsi atiha. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Artinya, wahai Allah Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Apa yang dikehendaki Allah adalah ia, dan apa yang tidak dikehendakinya, maka tidaklah ada ia. Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. dan sesungguhnya Allah meliputi ilmunya dan segala sesuatu yang dapat menghinggakan bilangan tiap-tiap sesuatu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan tiap-tiap yang melata, di mana Engkau yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku itu di atas jalan yang lurus. Dirawikan At-Tabarani dari Abi Darda. Doa Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, itu yang dikasihi Allah, adalah Nabi Ibrahim alaihi salam apabila pagi hari membaca yang artinya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya ini adalah kejadian baru, maka bukakanlah kepadaku dengan mentaatimu, dan sudahilah ya bagiku dengan keampunan dan kerelaanmu. Berikanlah rezeki akan aku padanya kebaikan yang engkau terimakan kepadaku. Sucikanlah dan lipatgandakanlah kebaikan itu bagiku. Dan apa yang aku kerjakan padanya dari kejahatan, ampunilah kiranya bagiku. Sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha pengasih, penyayang, lagi mulia. Bersabda Nabi Ibrahim alaihissalam, barang siapa mendoa dengan doa ini apabila pagi hari, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan kesyukuran harinya itu. Doa Isa alaihissalam. Adalah Isa alaihissalam mendoa yang artinya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya adalah aku tiada sanggup menolak apa yang aku tiada sukai dan tiada aku miliki kemaafan apa yang aku harapkan. Dan jadilah urusan itu di tangan yang lain dari aku, dan jadilah itu tergade dengan perbuatanku. Maka tiadalah orang yang miskin, yang lebih miskin dari aku. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau jadikan musuhku mencaci aku, dan janganlah engkau jadikan temanku berbuat jahat kepadaku. Dan janganlah engkau jadikan bahaya bagiku pada agamaku, dan janganlah engkau jadikan dunia cita-citaku yang terbesar. Dan janganlah engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang tiada berbelas kasihan kepadaku, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri. Doa Nabi Khidir alaihissalam. Diceritakan orang bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam, apabila keduanya bertemu pada tiap-tiap musim, lalu keduanya tidak berpisah selain dengan kalimat-kalimat ini, yang artinya, dengan nama Allah, apa yang dikehendakinya oleh Allah. Tiada upaya selain dengan Allah, apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap nikmat dari Allah, apa yang dikehendaki Allah. Kebajikan seluruhnya di tangan Allah, apa yang dikehendaki Allah. Tiada yang menyingkirkan kejahatan melainkan Allah. Dalam siapa membaca kalimat-kalimat ini 3 kali, apabila pagi hari, niscaya terpelihara ya dari kebakaran, kekaraman, dan kecurian. Insyaallah ta'ala. Doa Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu an. Berkata Muhammad bin Hasan, berkata kepadaku Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu an, apakah tidak aku ajarkan kamu 10 kalimat, 5 untuk dunia dan 5 untuk akhirat? Barang siapa mendoa pada Allah Azza wa Jalla dengan kalimat-kalimat itu, niscaya ia memperoleh rahmat Allah Ta'ala padanya. Lalu aku minta, Tulislah kalimat-kalimat itu untukku. Maka beliau menjawab, tidak, tetapi aku ulangi-ulangi dia kepadamu, sebagaimana diulang-ulanginya kepadaku oleh Bakar bin Hunais radhiyallahu an, yaitu, mencukupilah Allah bagi agamaku, mencukupilah Allah bagi duniaku, mencukupilah Allah yang maha pemurah bagi apa yang penting bagiku. Mencukupilah Allah yang maha penyantun lagi maha kuat terhadap orang yang berbuat aniaya ke atas diriku. Mencukupilah Allah yang maha keras terhadap orang yang menipu aku dengan kejahatan. Mencukupilah Allah yang maha pengasih ketika kematian. Mencukupilah Allah yang maha penyayang ketika pertanyaan di dalam kubur. Mencukupilah Allah yang maha pemurah ketika dihisab amalan. Mencukupilah Allah yang maha lemah lembut ketika timbangan amalan. Mencukupilah Allah yang maha kuasa ketika dititian. Mencukupilah Allah yang tiada disembah selain Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia yang mempunyai ars yang agung. Diriwayatkan dari Abi Darda yang mengatakan, barang siapa membaca pada tiap-tiap pagi 7 kali. Kalimat ayat berikut yaitu fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, maka kalau mereka itu berpaling, maka katakanlah, mencukupilah bagiku Allah, tiada yang disembah selain Dia. Kepadanya aku bertawakal. Benar, iya atau dusta. Doa Abah Al-Ghulam. Ada orang bermimpi berjumpa dengan Abah setelah ia meninggal dunia, di mana Abah mengatakan, aku masuk surga dengan kalimat-kalimat ini, yang artinya, wahai Allah Tuhanku, wahai yang menunjukkan orang-orang yang menyesatkan, wahai yang mengasihi orang-orang yang berdosa, wahai yang memaafkan terperosoknya orang-orang yang terperosok, kasihanilah hambamu yang menghadapi bahaya besar, dan orang-orang muslimin seluruhnya. Jadikanlah kami bersama orang-orang pilihan, dan orang-orang yang memperoleh rezeki, yang telah engkau anugerahi kenikmatan kepada mereka. Dari nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid, dan orang-orang soleh. Amin. Terimalah, wahai Allah, wahai Tuhan, seru sekalian alam. Doa Nabi Adam alaihissalam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima taubat Adam alaihissalam, maka Adam alaihissalam melakukan tawaf di Al-Bait 7 kali. Yaitu ketika itu tiadalah merupakan bangunan ketuhanan yang merah. Kemudian Adam alaihissalam bangun lalu melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian mendoa Adam alaihissalam yang artinya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui akan rahasiaku dan yang terang-terangan daripadaku. Maka terimalah halanganku dan engkau mengetahui akan hajatku. Maka anugerailah kepadaku akan permintaanku. Dan engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah segala dosaku. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan keimanan yang langsung ke dalam hatiku, dan keyakinan yang benar, sehingga aku mengetahui bahwa tiada akan menimpa kepadaku selain apa yang telah engkau tuliskan ke atasku. dan aku meminta keridhaan dengan apa yang telah Engkau bagikan untukku, wahai yang Maha Agung dan Maha Mulia. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Adam, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosamu, dan tidak datang seorang pun dari keturunanmu lalu berdoa kepadaku dengan doa yang telah Engkau mendoa kepadaku, melainkan aku ampunkan dosanya. Aku hilangkan kesusahan dan kedukaannya. Aku cabutkan kemiskinan dari hadapannya. Aku perdagangkan baginya dari belakang tiap-tiap perdagangan, dan datanglah kepada dunia, di mana dunia itu rindu kepadanya, walaupun ia tiada berkehendak kepada dunia itu. Doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Doa tersebut diriwayatkan oleh Ali daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengagungkan dirinya tiap-tiap hari seraya berfirman, sesungguhnya aku itu Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang hidup, yang berdiri sendiri. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku. Aku tiada beranak dan tiada diperanakkan. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan kepada aku ia kembali. Yang mulia, yang bijaksana, yang pengasih, yang penyayang, yang memiliki hari akhirat, yang menjadikan kebajikan dan kejahatan, yang menjadikan surga dan neraka, yang esa, satu, tunggal, tempat meminta, tidak berteman hidup dan tidak mempunyai anak, yang tunggal, yang ganjil, tidak genap, mengetahui yang gaib dan yang tampak, raja, maha suci, pembawa keselamatan, pemelihara keamanan, penjaga segala sesuatu, maha kuasa, maha perkasa, maha besar, pencipta, yang mengadakan, pembentuk rupa, maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha gagah, penyantun, maha mulia, yang mempunyai pujian dan kebesaran, yang maha tahu rahasia yang tersembunyi, yang berkuasa, yang memberi rezeki di atas makhluk dan kejadian. Dan Nabi SAW menyebutkan sebelum tiap-tiap kalimat akan kata-kata ini, sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku. Sebagaimana yang telah kami bentangkan pada pertama di atas. Maka orang yang mendoa dengan nama-nama tersebut, maka hendaklah mengucapkan, sesungguhnya engkau itu Allah, tiada yang disembah selain engkau. Begitulah, dan begitulah seterusnya. Orang yang mendoa dengan nama-nama itu, atau nama-nama Allah yang tersebut di atas, niscaya ia dituliskan sebagian dari orang-orang yang sujud, yang khusyuk, yang mendampingi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain, rahmat Allah kepada mereka dalam negeri kebesaran. Dan bagi orang yang mendoa itu, pahala orang-orang yang beribadah di segala langit dan bumi. Diberi rahmat oleh Allah kiranya kepada Muhammad dan kepada tiap-tiap hamba yang pilihan. Doa Ibnu Mu'tamir, yaitu Sulaiman At-Taimi radhiyallahu an dan segala tasbihnya. Diriwayatkan bahwa Yunus bin Ubaid bermimpi menjumpai seorang di antara orang-orang yang tewas sebagai orang Said di negeri Rum. Lalu Yunus bertanya kepada orang Said itu, apakah perbuatan yang lebih utama yang engkau lihat di situ? Menjawab orang Said tersebut, aku melihat tasbih-tasbih Ibnu Mu'tamir kepada Allah Azza wa Jalla di suatu tempat, yaitu kalimat-kalimat yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada disembah selain Allah. Dan Allah itu maha besar, tiada daya dan upaya selain dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Bilangan apa yang ia jadikan, dan bilangan apa di mana dia khaliknya. Timbangan apa yang ia jadikan, dan timbangan apa di mana ia khaliknya. Memenuhi apa yang ia jadikan, dan memenuhi apa di mana dia khaliknya, dan memenuhi segala langit dan buminya. Dan seperti itu, dan berlipat ganda dari itu, bilangan makhluknya. Timbangan arsnya, kesudahan rahmatnya, tinta kalimat-kalimatnya, jumlah keridhaannya, sehingga ia rela, dan apabila ia rela, bilangan apa yang disebutkan, dibacakan, zikir akan dia oleh makhluknya pada segala apa yang telah lalu. Bilangan apa di mana makhluk itu menyebutkannya pada apa yang masih tinggal pada tiap-tiap tahun, bulan, Jumat atau Minggu, siang, malam, dan jam, dari jam-jam masa tersebut, penciuman, pernafasan, dari nafas-nafas, dan abad, dari abad-abad, dari abad ke abad, abad dunia, dan abad akhirat, dan lebih banyak dari itu, yang tidak putus permulaannya, dan tidak habis kesudahannya. Doa Ibrahim bin Adam radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Bashar kepada Ibrahim bin Adam bahwa Ibrahim bin Adam membaca doa yang di bawah ini pada tiap-tiap hari Jumat apabila pagi dan sore hari, yaitu yang artinya selamat datang dengan hari yang bertambah-tambah kenikmatan, pagi yang baru, yang menulis dan yang syahid. Hari kita ini adalah hari raya. Tuliskanlah bagi kami pada hari ini apa yang kami ucapkan. Dengan nama Allah yang terpuji, yang mulia, yang tinggi, yang pengasih, yang berbuat pada makhluknya apa yang dia kehendaki, adalah aku beriman dengan Allah, membenarkan dengan menjumpainya, mengakui dengan keterangannya, meminta ampun dari dosaku, tunduk pada ketuhanan Allah, menantang selain Allah tentang Tuhan-Tuhan itu, memerlukan kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Aku mengakui akan Allah, mengakui akan malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, pembawa-pembawa arsnya, siapa yang menjadikannya, dan siapa khaliknya, ialah Allah yang tiada disembah selain dia, yang maha esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya, diberi rahmat dan kesejahteraan kiranya oleh Allah kepadanya, bahwa surga itu benar, neraka itu benar, kolam atau haud Nabi SAW itu benar, syafaat itu benar, mungkar dan nakir itu benar, janjimu dengan nikmat kepada yang berbuat taat itu benar, dan janjimu dengan siksa kepada yang berbuat dosa itu benar. Bertemu dengan engkau itu benar, hari kiamat itu akan datang, tak ragu-ragu padanya. Bahwa Allah membangkitkan orang di dalam kubur, atas itulah aku hidup, atasnya aku mati, dan atasnya aku dibangkitkan, insya Allah. Wahai Tuhan Allah Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Engkau jadikan aku dan aku hambamu. Aku adalah menurut janji-janjimu dan perjanjianmu, menurut kesanggupanku. Aku berlindung dengan Engkau, wahai Allah Tuhanku, dari kejahatan sesuatu yang aku perbuat, dan dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah segala dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa selain Engkau. Tunjukilah aku pada budi pekerti yang sebaik-baiknya, karena tiada yang menunjukkan kepada budi pekerti yang sebaik-baik itu selain Engkau. Singkirkanlah daripadaku budi pekerti yang jahat. karena tiada yang menyingkirkan daripada budi pekerti yang jahat itu selain engkau jua. Aku sambut panggilanmu dan kebahagiaan daripadamu, dan kebajikan seluruhnya adalah di tanganmu. Aku adalah untukmu dan kepadamu. Aku bermohon keampunan dan aku bertobat kepada engkau. Aku beriman, wahai Allah Tuhanku, dengan apa yang engkau utuskan dari Rasul. Aku beriman, wahai Allah Tuhanku, dengan apa yang engkau turunkan dari kitab. Dan rahmat Allah kepada Muhammad, Nabi yang ummi. Dan kepada kaum keluarganya, dan kesejahteraan yang banyak, penutup perkataanku dan kuncinya. Dan rahmat serta kesejahteraan itu kepada Nabi-Nabi dan Rasul Allah semuanya. Amin. Terimalah, wahai Tuhan, seru sekalian alam. Wahai Allah Tuhanku, bawalah kami ke kolam Muhammad, haul Nabi. Berilah kami minuman dengan gelasnya, minuman yang menghilangkan haus, memuaskan dan menyenangkan, yang tiada akan haus kami sesudah itu untuk selama-lamanya. Kumpulkanlah kami dalam rombongannya, dan kami tiada menderita kerugian, tiada melanggar janji, tiada keraguan-raguan, tiada fitnah, tiada difitnahi, tiada kami dimarahi, dan tiada sesat. Wahai Allah Tuhanku, peliharalah kami dari segala macam fitnah dunia, dan berilah kami taufik kepada yang engkau sukai dan ridhoi. Perbaikilah keadaanku seluruhnya, dan tetapkanlah aku dengan kata ketetapan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jangan engkau sesatkan aku, walaupun aku ada berbuat kezaliman. Maha suci engkau, wahai yang maha tinggi, wahai yang maha agung, wahai yang maha pencipta, wahai yang penyayang, wahai yang maha mulia, wahai yang maha perkasa. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala langit dengan segala sudutnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala lautan dengan ombak-ombaknya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala gunung dengan warna kehijauannya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala ikan dengan berbagai macam bahasanya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala bintang di langit dengan garis-garis perjalanannya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala kayu-kayuan dengan pokok dan buahnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa yang di dalamnya dan yang di atasnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya tiap-tiap sesuatu dari segala makhluknya. Maha sucilah engkau, maha tinggi engkau, maha suci engkau, maha suci engkau, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri, wahai yang maha tahu, wahai yang maha penyantun, maha suci engkau, tiada yang disembah selain engkau. Maha esa engkau, tiada sekutu bagi engkau, engkau yang menghidupkan dan yang mematikan. Engkaulah yang hidup, yang tiada mati. Di tangan engkaulah kebajikan, dan engkau maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu.